السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja, TV dan radio Al-Iman, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah azza wa jalla atas berbagai nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan semoga nikmat ini senantiasa terjaga dan terpelihara. Dan semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang baik ini, insyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah memasuki kitab Adabit Ta'am. Kitabu Adabit Ta'am. Jadi kumpulan bab-bab yang akan membahas tentang adab-adab di dalam hal yang berkaitan dengan makan dan makanan. Kitab Adabi At-Ta'am. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu at-tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirihi. Bab tentang mengucapkan bismillah pada permulaan seorang akan makan dan mengucapkan alhamdulillah pada akhir dari makannya. Nah, bab yang disebutkan oleh An-Nawawi atau kitab Adabut Ta'am dengan sejumlah babnya yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang paripurna dan sempurna. Segala hal, segala aktivitas, segala perbuatan manusia telah diatur oleh Islam. Sehingga memiliki adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu para ulama menulis atau sebagian ulama menulis tentang ensiklopedi adab-adab Islam. Ya, Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah. Ini menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan semua adab. Ya. Dan ini adalah bagian dari Islam yang seyogianya bagi seorang muslim untuk memperhatikannya, mempelajarinya, dan mengamalkannya, mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam ini untuk dipraktikkan, untuk diamalkan. Islam tidak hanya teori, Islam tidak hanya ceramah, Islam tidak hanya mengangkat suara, ya, di forum-forum kajian. Tetapi Islam adalah lebih dari itu, mewujudkan, mempraktekkan Ya. Apa yang diajarkan, apa yang dipelajari, apa yang diketahui oleh seorang muslim. Ini tuntutan Islam kepada kita sebagai seorang muslim. Nah, maka alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Babu at-tasmiyah fi awalihi wal hamdi fi akhirihi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tentang membaca bismillah. Ya. Pada permulaan makan dan menutup dengan bacaan-bacaan sesudah makan. Kemudian beliau membawakan hadis yang pernah kita bahas, yaitu hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sammillah, bacalah, ucapkanlah bismillah. Yani ketika akan makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat denganmu. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari adab-adab makan. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ya, beliau beradab pada atau dalam pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah meninggal, ya, beliau meninggalkan beberapa orang anak, ya, yang mana kemudian setelah Ummu Salamah menjalani masa iddahnya, iddah kematian suaminya, maka Nabi alaihissalam menikahi Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha. Nah, oleh karena itu anak-anak Abu Salamah itu diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Dan perlu diketahui bahwa Abu Salamah itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara susu. Ya. Saudara satu susuan. Nah, ketika pada suatu saat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, makan, juga di situ ada beberapa orang, ya, sahabat, dan di situ juga ikut serta dalam makan tersebut Umar bin Abi Salamah. Kata Umar bin Abi Salamah, tanganku kesana kemari. Ya, maklumlah anak, seorang anak kecil. Ya. Maka dari itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Abi Salamah. Ketika melihat, ya, tangan Umar bin Abi Salamah ketika makan, yakni kesana dan kemari, maka beliau mengatakan, ya gulam, sammillah. Wahai anak muda, wahai anak, yakni wahai anakku atau anak kecil, sammillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah, yakni makanan yang dekat dengan, yang dekat denganmu. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita di antara adab-adab makan. Dan ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan adab ini kepada seorang anak, yaitu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ini menunjukkan tentang pendidikan yang merasuk dalam diri anak itu, ya, tatkala pendidikan itu, pembiasaan itu diberikan di waktu kecil, di masa mudanya. Ya. Bagaimana akan terbawa sampai di hari tuanya. Ya, suatu kebiasaan, suatu adab yang baik, ya, kalau dibiasakan kepada anak-anak kita, ya, ini akan menjadi kebiasaan yang baik baginya dan menjadi adab yang mulia baginya sampai hari tuanya. Ya. Karena kesan yang ada, yang tertancap dalam hati seorang anak dan benak seorang anak, yaitu hal-hal yang didapatinya di saat dia kecil. Saat dia dalam usia kecil. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya orang tua atau guru ya, atau pendidik untuk memperhatikan masalah ini. Ya. Menanamkan akhlak yang mulia sejak usia dini. Ya. Sejak usia dini. Ya. Ini akan lebih mempengaruhi atau lebih membekas pada seorang anak. Nah, yang diambil dari hadis ini bahwa kita dianjurkan ya, atau di antara adab-adab seorang muslim ketika makan itu dan membaca bismillah. Sebagian ulama mengatakan ya, bismillahnya dilengkapi, disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini pun terbantah ya oleh sebagian ulama yang lain bahwa dalil yang menunjukkan membaca bismillah itu ketika makan hanya sampai pada bismillah cukup. Ya. Tidak dilanjutkan sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi tidak usah diperdebatkan, kita menerima apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan sammillah, artinya ucapkanlah bismillah ketika makan. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Sama ketika kita akan berwudu, kita membaca bismillah, sammillah, ya, namanya tasmiyah. Ketika kita akan masuk rumah, ketika kita akan keluar rumah, ketika akan masuk rumah apa yang dibaca? Pertama bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kemudian ketika kita akan keluar rumah, kita juga membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Lain dengan basmalah. Kalau basmalah itu bacaan bismillahnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Tapi kalau tasmiyah ya cukup hanya membaca bismillah. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita di antara adab-adab makan itu adalah makan dengan menggunakan tangan kanan, dan ini sudah jelaskan, makan dan minum hendaklah dengan tangan yang kanan. Wa kul mimma yalik, dan kalau kita di satu majelis ya, di satu majelis yang di situ makan bersama ya, dihidangkan makan, kemudian kita duduk ya, bukan kita bergerak tapi kita duduk di tempat makan itu ya, maka di sini kita mengambil makanan yang dekat sebagaimana diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang dekat denganmu. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al imam an-nawawi rahimahullah wa an aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Ya, nama Allah ta'ala. Fa innasiya an yadhkurismallahi ta'ala fi awwalihi, dan jika dia lupa menyebut nama Allah atau membaca bismillah ya pada permulaan makannya, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Imam Abi Daud dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Yang namanya manusia terkadang lupa. Terkadang lupa. Ketika dia akan makan, dia lupa membaca Bismillah. Nah, ini telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang sedang makan, ya, kemudian dia teringat ketika sudah makan atau sedang makan, sudah memulai makannya, dia teringat bahwa dia belum membaca bismillah. Ya, ketika permulaan akan makan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mengatakan atau mengucapkan bismillah awwalahu wa akhiruhu. Ketika di tengah makannya dia mengingat belum membaca basmalah, maka ucapkanlah bismillah awwalahu wa akhiruhu. Ini aku membaca menyebut nama Allah dari permulaan ya sampai akhirnya, akhir dari makan ini. Ini kalau lupa. Dan di dalam hadis ini ada juga riwayat yang lain. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya dengan bentuk lafaz yang lain ya atau redaksi yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya an yadhkurallaha fi awwali tu'amihi," barang siapa yang lupa menyebut nama Allah pada permulaan makannya, "Falyaqul hina yadhkur," falyaqul hina yadhkuru, maka hendaklah dia ucapkan ketika mengingat, ya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan. Karena sungguhnya dia menghadapi makanan yang baru. Wa yamna al-khabith ma kana yusibu minhu. Dan bacaan bismillah ini akan mencegah syaitan untuk menikmati yakni makanan yang sudah dimakan sebelumnya. Nah, ini redaksi yang lain dari Abdullah bin Mas'ud diriwayat oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Baik. Nah, di dalam hadis ini ya, tentu ada pelajaran-pelajaran adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa sunnah ya yang merupakan contoh tuntunan ya yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ajarkan kepada para sahabat beliau ketika makan atau ketika akan makan adalah membaca bismillah. Ya. Adalah membaca bismillah. Oleh karena itu, tidak ada hujah, dasar, dalil bagi orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika akan makan. Cukup dengan bismillah. Lalu makanlah. Kemudian juga yang perlu diketahui di antara hal yang diambil dari hadis ini, bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau makan itu setiap kali memasukkan makanan ke mulut, ya, ketika dalam satu makan, itu kata mereka atau katanya setiap masukkan baca bismillah. Jadi seorang makan misalnya, dia ambil dengan misalnya dengan sendoknya. Sendok pertama membaca bismillah. Kemudian ambil sendok yang kedua membaca bismillah. Sendok yang ketiga membaca bismillah. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Ya, maka ini terbantah. Dibantah oleh para ulama. Bahwa bismillah itu dibaca hanya pada permulaan saja. Pertama kali ketika seorang akan memulai makannya, dia membaca bismillah. Bukan pada setiap kali dia masukkan makanan ke mulutnya dan baca bismillah. Kalau dalam satu forum makan itu. Ya. Jadi cukup pada pertama kali saja. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dengan membaca bismillah itu makanan akan menjadi berkah. Ya, karena dengan menyebut nama Allah, ya, kita mendapatkan keberkatan. Ya, kalau saja nama Allah itu memiliki keberkatan yang besar, apalagi Allah Azza wa Jalla, ya, zat yang penuh dengan keberkatan. Makanya disebut Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu, membaca bismillah itu ketika makan, ini sebagai ya salah satu ya doa, ya salah satu sebab dengannya makanan yang kita makan akan menjadi atau yang akan menjadi berkah, akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan syaitan tidak akan bisa ikut serta makan bersama orang yang makan. Karena apa? Di antara perilaku syaitan itu, dia ingin ikut serta dengan manusia dalam semua aktivitas manusia. Ya. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Makanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita dalam semua munasabah selalu diawali dengan basmalah. Seorang mengumpuli istrinya membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Kemudian minta perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan. Karena syaitan ingin nimbrung. Ya, syaitan ingin nimbrung ikut serta dalam semua aktivitas manusia. Dalam makannya, dalam minumnya, dalam tidurnya. Ya. Dia ingin untuk ikut serta dengan manusia. Makanya ketika seorang membaca basmalah, bismillah, ya, atau membaca tasmiyah, dia membaca bismillah, maka dia tidak akan bisa untuk ikut serta dalam aktivitas manusia. Nah, sini pentingnya kita membaca basmalah, kita membaca tasmiyah dalam aktivitas-aktivitas kita, terutama ketika memulai suatu aktivitas itu. Kemudian bahwa yang namanya manusia, ya dia banyak lupa. Namanya manusia itu banyak lupa. Nah, oleh karena itu kalau seandainya dia lupa ketika mengawali makannya, dia lupa membaca basmalah, dia lupa membaca tasmiyah, bismillah, ya, maka hendaknya ketika ingat di tengah makannya, dia membaca bismillah, boleh bismillahi awalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Karena dua lafad ini, dua redaksi ini, ya, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pilih salah satunya. Di tengah makan, seorang ingat dia belum membaca bismillah, maka ucapkanlah ketika itu, bismillah. Bismillah awalahu wa akhirahu. Atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dan demikian, maka syaitan itu akan yani pergi, ya, bahkan nanti akan ada riwayatnya, syaitan yang tadinya ikut serta makan bersama manusia, bersama orang yang makan tadi, ketika seorang mengingat dia belum membaca bismillah, lalu dia baca bismillah di tengah makannya, maka syaitan memuntahkan makanan itu. Nah, oleh karena itu, adab-adab yang seperti ini, jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan. Diajarkan oleh Nabi SAW, ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Ya. Jadi Rasul SAW, dia yang mengajarkan kepada kita tentang Allah, di mana Allah, aina Allah, dia pula yang mengajarkan kepada kita makan dan membaca bismillah. Oleh karena itu, jangan kita meremehkan, menggampangkan tuntunan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berupaya untuk melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Karena khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Nabi SAW, perangai beliau itu Al-Quranul Karim. Ya, maka kita hendaknya juga berupaya untuk selalu mengikuti beliau. Ya, adab-adabnya tidak hanya akidahnya, ya, tapi adabnya, ibadahnya, dan apa yang bisa kita lakukan. Ya, semampunya kita berupaya untuk selalu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. قال الإمام النووي رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza dakhala ar-rajulu baitahu jika atau apabila seseorang masuk rumahnya فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ lalu dia menyebut nama Allah. Ya, dia menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk rumahnya. Dan ketika dia makan, قَالَ الشَّيْطَانُ maka syaitan akan berkata, قَالَ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ syaitan akan berkata kepada teman-temannya. Ya. La mabita lakum wala asya'a. Kalian tidak mendapat tempat tidur, tempat menginap, dan tidak pula mendapat makan malam. Ya. Wa idza dakhala dan apabila seorang masuk ke rumahnya, falam yadhkurillah ta'ala inda dukulihi, dan dia tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya, qala syaitan. Maka syaitan akan mengatakan, yakni kepada teman-temannya, teman-teman syaitan, adraktumul mabit, oh kamu mendapatkan tempat penginapan, tempat tidur, tempat menginap. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'amihi, qal, dan apabila seorang ya tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika dia makan, qal, maka syaitan akan mengatakan pada teman-temannya, adraktumul mabit wal asya. Kamu akan mendapatkan tempat menginap dan kamu akan mendapatkan makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi subhanallah. Kadang-kadang hal-hal seperti ini mungkin ada di antara kita yang remehkan. Yang kita gampangkan, ya kita nomor sekiankan, ya. Jadi kita jadikan ini nomor 10 atau nomor 100, ya. Ini satu hal yang salah dan keliru. Karena ternyata dampaknya besar. Seorang tidak yang ketika masuk rumahnya dan ketika makan dia ya, membaca bismillah dan atau membaca bismillah, maka syaitan akan tidak bisa masuk ke rumahnya. Dan otomatis dia akan makan bersamanya. Tetapi seorang yang dia masuk rumahnya tidak membaca bismillah, ya. Dan ketika makannya tidak membaca bismillah, maka syaitan akan ikut masuk dalam rumah. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau dalam rumah itu kadang-kadang bahkan mungkin sering terjadi keributan, ketidakcocokan. Sering terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak menginginkannya. Nah, bisa jadi salah satu sebab adalah karena kita menggampangkan atau kita tidak mengamalkan adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sehingga kita diikuti oleh syaitan. Diikuti oleh syaitan. Dibisiki oleh syaitan. Syaitan nimbrung dalam aktivitas kita. Karena kita tidak membaca bismillah. Nah, oleh karena itu ini hal yang penting untuk diperhatikan dan diajarkan terutama kepada anak-anak kita. Bahkan pembantu kita. Ya, orang-orang yang bersama kita. Ya, ini ada penting. Jangan dilalaikan atau diremehkan. Ya, pengaruhnya besar. Syaitan akan masuk bersamanya, makan bersamanya, tidur bersamanya, jika dia tidak membaca bismillah ketika masuk rumahnya. Dan kita tidak melihat syaitan. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Sesungguhnya syaitan atau iblis, ya, itu melihat kalian dan kabilahnya, golongannya iblis, yaitu para syaitan, ya, mereka melihat kalian dari tempat yang kalian tidak melihat mereka. Ya. Oleh itu jangan meremehkan adab-adab seperti ini atau menggampangkannya. Jadi ini penting. Kita akan ditemani syaitan. Kalau tidak membaca basmalah, membaca bismillah ketika masuk rumah, ketika mengawali suatu aktivitas, ketika makan, minum dan seterusnya. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pantauan syaitan. Syaitan ini selalu ingin memantau, selalu memantau manusia. Apalagi yang menjadi korinnya, temannya. Karena setiap orang mempunyai korin. Bahkan Nabi SAW memiliki korin. Ya. Syaitan yang menemani. Hanya saja, syaitan yang menemani Nabi SAW itu, dia menjadi muslim. Karena dia mengikuti Nabi alaihissalam. Ya. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaitan yang menjadi qorin kita, ya. Ini akan berupaya untuk membisiki kita. Makanya orang yang berakal sehat, hatinya bersih, senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala, dia itu bisa membedakan, ya, dengan cahaya yang Allah berikan dalam hatinya. Ya, dia bisa membedakan antara bisikan syaitan yang masuk dalam dirinya dengan suara hati yang bersih, yang murni, fitrah yang menginginkan kebaikan baginya. Bisa dibedakan. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya kita mencermati bisikan-bisikan yang masuk dalam diri kita. Ya. Jangan kita kemudian menganggap bahwasanya kita ini selamat dari syaitan. Ya. Jangan. Merasa terlindung dari syaitan. Tidak. Ya. Tetapi kita hendaknya berupaya untuk selalu berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan. Karena syaitan berupaya untuk apa? Selalu mengikuti, memantau, ya, semua gerak-gerik Bani Adam. Kalau Bani Adam ini lupa, lalai, ya, dalam aktivitasnya, maka dia akan, ya, masuk ke dalam Bani Adam dan dia mainkan perannya. Dia mainkan perannya. Nah, oleh karena itu seorang harus tahu, ya, mencermati apa yang melintas di benaknya. Ya. Jangan terlalu husnudzon pada dirinya. Merasa setiap perbuatannya, perkataannya, hujjah, dalil. Ya. Bisa jadi syaitan yang masuk. Bisa jadi syaitan yang masuk. Ya. Maka ta'awud. Mohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Ini adalah jalan keselamatan. Berzikir dan selalu berzikir mengingat Allah. Ya, ini juga sebagai benteng yang membentengi diri kita dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, orang yang mencermati bisikan-bisikan dalam dirinya, kalau dia merasa bahwa ini bukan ini tidak baik dan ini dari syaitan, maka dia segera berta'awud. A'udzubillahi minasyaitan. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari godaan bisikan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau seorang mengikuti hawa nafsu, dia akan merasa apa yang semua bisikan-bisikan itu benar. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Ya. Maka dari itu, hendaklah, ya, kita ini jangan terlalu husnudzon dengan diri kita. Karena kita memiliki nafsu. Kita memiliki hawa. Ya, kemudian ada syaitan yang menemani kita. Ya, ada bisikan-bisikan yang datang pada kita. Hendaklah ini selalu kita berlindung pada Allah Ta'ala dari itu semuanya. Ya. Jadikanlah mata hati kita ini mata hati yang terbuka, yang terbelalak, yang mengetahui, melihat apa yang masuk dalam diri kita. Apa yang menjadi bisikan dalam diri kita. Maka insya Allah dengan demikian, seorang yang selalu berlindung pada Allah Ta'ala, dan dia tahu bahwa apa yang diucapkannya, apa yang diinginkannya, apa yang dirasakan itu dari syaitan, atau itu satu hal yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa syaitan itu menjadikan rumah orang-orang yang masuk rumah tidak membaca bismillah sebagai tempat penginapannya. Ya. Hotelnya syaitan. Maka jangan jadikan rumah kita ini hotelnya syaitan. Ya. Ya. Jangan kita jadikan meja makan kita menjadi meja makannya syaitan. Oleh karena selalu membaca bismillah ketika masuk rumah, ketika akan makan, ketika kita masuk kamar kita, ya, ketika kita naik tempat tidur, ya, baca bismillah. Dan kata bismillah itu tidak panjang kok. Hanya dua kata. Dua kata. Bismillah. Ya. Dengan nama-nama Allah atau tiga kata. Huruf ba, kata isim, dan al, kata Allah. Tidak banyak, tidak berat. Jangan jadikan ya, rumah kita sebagai hotelnya syaitan. Jangan jadikan meja makan kita atau makanan-makanan kita menjadi restorannya syaitan. Ya. Hendaklah selalu membaca bismillah. Kemudian bahwa setiap syaitan itu memiliki aulia. Ada wali-walinya. Ya. Dia selalu memberikan berita gembira kepada syaitan, kepada wali-walinya. Ya. Karena wali-walinya mengikuti dia, mengikuti syaitan. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Jangan menjadi wali yang syaitan. Ya. Yang mana syaitan loyal kepada kita, atau kita loyal pada syaitan. Sehingga mengikuti bisikan syaitan. Mengikuti hawa nafsu. Yang ditunggangi oleh syaitan. Ya. Ini saatnya zaman fitnah. Untuk selalu berlindung pada Allah Ta'ala. Dari dua jenis syaitan. Ada syaitan yang bersifat manusia. Ya. Dalam bentuk manusia. Yang kita lihat. Dan ada syaitan yang dari golongan jin. Yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya. Syayatin al-jin wal-ins, syaitan dari jenis jin, dari golongan jin dan golongan manusia. Hati-hati dan waspada. Jangan seorang merasa dirinya masya Allah terlindung dari syaitan, Allah menjaganya, Allah memeliharanya, tapi dia lalai, dia lupa, ya. Hatinya kotor, na'udzubillah. Maka bersihkan hati. Kalau ingin dilindungi oleh Allah Ta'ala, dilindungi dari bisikan-bisikan syaitan, dari hawa nafsu, jaga hati ini. Ya. Jaga hati itu akan kebersihannya, kesuciannya, kecintaannya kepada Allah, kepada kaum muslimin. Dan demikian insyaAllah, seorang akan terbentengi dari godaan dan bisikan syaitan dan hawa nafsu. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tu'aman lam nadu aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadu'a yadahu. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kami dahulu kunna, kami dahulu, yani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadarna ma'a Rasulullah sallam tu'aman, Kalau kita mendatangi ya bersama Rasulullah SAW untuk datang diundang makan ya atau menghadiri satu makanan, lam nadu aidina, kami tidak meletakkan tangan-tangan kami hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi, hingga Rasulullah SAW mengawali, memulai meletakkan tangannya, fayadau yadahu, sehingga beliau yang mengawali meletakkan tangan beliau di makanan tersebut. Ini beliau mengawali makan, baru kemudian diikuti oleh para sahabat. Wa inna idza hadarna ma'ahu marratan tu'aman, dan pernah ya, dan bahwasanya suatu ketika kami hadir bersama beliau dalam satu jamuan makan ya. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'u, maka datanglah seorang anak perempuan ya, seakan-akan anak perempuan ini didorong ya, ka'annaha tudfa'u, seakan-akan dia didorong. Fadhahabat litadu'a yadaha fit ta'am, maka dia kemudian mendatangi, dia ingin meletakkan tangannya duluan pada hidangan makanan yakni yang disiapkan. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha, maka Nabi SAW menangkap tangan anak itu ya, beliau menangkap, memegang tangan anak perempuan tersebut. Thumma ja'a a'rabiyun ka'annama yudfa, kemudian datang juga salah seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui datang di majelis itu, seakan-akan dia pun sepertinya dia itu didorong. Ya, didorong. Dia juga yang ingin mengambil makanan itu. Fa'akhadha biyadihi, maka Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang ya atau menangkap tangan orang Badui itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau Rasulullah sallam bersabda, inna syaitana yastahillu at-ta'ama an la yudhkar ismullah ta'ala alaihi, sesungguhnya syaitan itu dia ingin supaya makanan itu halal baginya ketika tidak disebut nama Allah pada makanan itu, yakni ketika permulaan makan. Wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariyati, dan bahwasanya syaitan itu datang membawa anak perempuan ini ya, anak perempuan tersebut, fa akhadtu biyadiha liyastahilla biha, untuk dia halalkan dengan cara anak ini mengambil makanan tanpa membaca bismillah, dia pun akan halal mengambilnya ya, itu tujuannya syaitan tersebut. Fa akhadtu biyadiha, maka aku menangkap ya atau aku memegang tangan anak perempuan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a bihadzal a'rabi, lalu kemudian dia datang lagi syaitan itu dan membawa orang Badui ini, liyastahilla bihi, untuk juga dia menghalalkan makanan melalui orang Badui ini kalau mengambilnya tanpa membaca bismillah. Fa akhadtu biyadihi, maka aku pun memegang atau menangkap tangan orang Badui tersebut. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Demi zat, itu demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya. Inna yadahu fi yadi. Ya. Ma'a yadaihima. Sesungguhnya tangannya syaitan itu berada di tanganku bersama dengan dua tangan orang tersebut. Jadi dua tangan, itu anak perempuan dan anak, dan orang Badui itu. Dipegang semuanya oleh Nabi SAW. Tangan anak itu dan tangan syaitan, tangan Badui itu dan tangan syaitan dipegang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Thumma dzakara smallah ta'ala wa akal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah ya, kemudian beliau mengawali yakni memakan makanan tersebut ya, maka semua yakni mereka memulai makan dengan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah ya dalam memakan makanan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang luar biasa ya, memberitahukan kepada kita atau menginformasikan kepada kita tentang sesuatu yang kita tidak mengetahui secara kasat mata. Tapi diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ini membuktikan, menunjukkan kecintaan beliau kepada umatnya. Ya. Kecintaan beliau kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mengambil pelajaran dari kisah ini, dari hadis ini. Apa yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma tentang hal-hal yang biasa terjadi di zaman Nabi SAW, di antaranya adalah bahwa mereka bersama Nabi SAW ya, terkadang atau sering menghadiri jamuan-jamuan makan. Ya, jadi para sahabat mengundang Nabi SAW dan sebagian sahabat yang lainnya untuk makan. Maka mereka betul-betul mengetahui ya, bagaimana perbuatan, perlakuan Rasulullah SAW. Ya. Adab-adab beliau dalam makan, dalam jamuan makan, dalam majelis ilmu, ya, dalam hal-hal yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Para sahabat sangat mengetahuinya. Dan ini diinformasikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ya, bahwa pada suatu ketika bahwasanya di antara adab mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika mereka bersama Rasulullah SAW diundang untuk makan, maka mereka selalu ya mendahulukan, mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau yang memulai, beliau yang mengawali makan. Dan ini bagian dari adab. Ya. Karena kadang-kadang ada orang atau manusia dalam hal yang lain, dia mau mempersilahkan orang yang dihormatinya, orang yang dimuliakannya itu dikedepankan. Tapi dalam hal makan dan minum tidak, rebutan. Nah, para sahabat mengajarkan kepada kita adab. Bagaimana adab mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ya, dalam satu jamuan makan, dalam satu undangan makan, mereka selalu mendahulukan beliau untuk mengawali, yaitu memakan makanan yang dihidangkan. Kemudian Hudzaifah menceritakan kejadian yang beliau saksikan dengan mata kepala beliau. Beliau hadir ketika itu, ya, dalam satu undangan makan, ya, bahwa ada seorang anak perempuan, anak kecil perempuan, ya, rupanya menerobos, ya, dan mendekati makanan. Dia ingin mengambil makanan yang sudah dihidangkan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menangkap tangan anak itu. Ya. Yani memegang, menahan tangan anak tersebut. Kemudian datang lagi orang Badui, orang Arab dusun. Juga seakan-akan disebutkan nama di sini, seakan-akan didorong. Siapa yang mendorong? Syaitan. Ya. Yang mendorongnya adalah syaitan. Yang mendorong anak perempuan itu juga syaitan. Karena dia ingin supaya dia bisa makan bersama mereka. Dia menjadi halal makanan itu baginya. Kalau diawali oleh anak kecil ini dengan tidak membaca bismillah. Atau diawali oleh badui ini dengan tidak membaca bismillah. Dan itu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memberitahukan pada beliau. Atau Allah yang memperlihatkan beliau tentang perbuatan syaitan itu. Ya. Makanya beliau menahan. Menahan tangan anak perempuan tersebut ketika akan mengambil makanan itu. Dan menahan tangannya orang badui tersebut ketika akan memulai makan dan tanpa membaca bismillah. Lalu Nabi alaihissalam memberitahukan. Berita ini dari beliau. Hal yang tidak kita ketahui, yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi Allah Maha Kuasa, Maha Besar untuk memberitahukan kepada Nabi SAW. Atau memperlihatkan kepada beliau apa yang terjadi. Ya. Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu Nabi SAW memberitahukan bahwasanya syaitan itu dia ingin menghalalkan suatu makanan. Ya, dengan cara ketika makanan itu tidak diawali dengan bismillah. Maka dia berusaha. Ketika kepada anak perempuan itu dia tidak berhasil, karena langsung ditangkap tangannya atau dicegah tangannya oleh Nabi SAW, maka dia menyuruh orang Badui untuk melakukan hal yang sama, ya, untuk melakukan hal yang sama agar juga dia bisa makan dan halal makannya dalam jamuan tersebut. Nah, ini tentu berita dari Nabi SAW kepada kita, dan kita wajib beriman, ya. Dan oleh karena itu kita mengambil pelajaran, ya. Kita mengambil pelajaran dari kisah ini, yaitu hendaklah ketika makan itu, atau kita mengundang teman-teman kita makan dalam satu hidangan, satu jamuan makan, hendaklah yaitu diawali dengan membaca bismillah. Dan ini juga adab yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita, bahwa mereka selalu mengawali atau menunggu atau mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memakan atau dalam memulai makan tersebut. Mereka menunggu beliau, ya, sampai beliau mengawali makan, baru kemudian diikuti oleh yang lainnya. Dan jelas beliau akan selalu membaca, yakni dalam mengawali makan membaca bismillah. Kemudian juga di antara adab dalam makan, yaitu yang diambil dari hadis ini, hendaklah dalam makan itu anak-anak yang lebih usia kecil, bukan mereka yang didahulukan, tapi dahulukan orang yang lebih dewasa, orang tua. Apalagi dalam hal suatu undangan, misalnya kita mengundang seseorang atau mengundang satu, ya, ini beberapa sahabat, teman, ya, itu hendaknya mereka yang didahulukan. Jangan kemudian anak-anak kecil kita dahulukan, ya, tidak. Tapi hendaknya yang dewasa, apalagi kalau ada orang yang dihormati, yang dimuliakan, ya, hendaknya itu yang didahulukan. Ini termasuk adab-adab dalam makan bersama. Kemudian bahwasanya syaitan itu tidak akan mampu untuk makan dalam makanan orang-orang beriman kecuali kalau mereka tidak membaca bismillah. Ya, kalau mereka membaca bismillah ketika mengawali makan itu, maka syaitan tidak akan bisa mendekati, ya, tempat makanan tersebut. Kemudian juga bahwa syaitan itu berbuat apa yang dia inginkan. Seperti mendorong orang ini, anak tersebut, anak perempuan itu didorong untuk mengambil makanan tanpa membaca bismillah. Ini perbuatan syaitan. Dia ingin supaya seseorang melakukan sesuatu yang diridhoinya. Ya, maka jangan kita berbuat sesuatu yang diridhoi oleh syaitan. Ya, dia apa yang diinginkan oleh syaitan itu supaya dia juga mendapatkan bagian dari apa yang dilakukan oleh orang itu. Sebagaimana dalam kisah ini. Dia ingin makan. Tapi caranya dengan mendorong anak perempuan itu, lalu kemudian ketika tidak berhasil, mendorong badui tersebut. Karena dia ingin menyampaikan atau mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu perilaku syaitan. Kemudian juga ini ambil dari hadis ini tentang mengingkari suatu kemungkaran. Jika ada kemungkaran yang kita lihat, maka ingkarilah. Apalagi di saat yang kita ada di situ. Ya. Mengingkari kemungkaran itu sedapat mungkin, tentu dengan cara yang baik. Kalau kita di satu majelis atau satu pertemuan, kalau ada kemungkaran dan bisa kita ingkari dengan cara yang baik, maka ingkarilah kemungkaran tersebut. Ya. Karena mengingkari kemungkaran itu suatu hal yang diperintahkan. Siapa yang memerintahkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastatifa bi lisani. Kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, robahlah dengan lisannya. فإن لم يستطيف بقلبه وذلك أداف الإيمان. Dan apabila dia tidak bisa mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, maka ingkarilah dengan tangannya, maka ingkarilah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman dalam hal pengingkaran kemungkaran tersebut. Ini yang benar. Bukan membiarkan kemungkaran itu. Ya. Tidak, tapi mengingkari kemungkaran tersebut. Jangan kita diam. Kalau sudah tidak ada, baru diomongkan. Ya, ini satu perilaku yang jelek. Ya. Kalau memang itu mungkar, ya mungkar. Minimal mengingkari dengan hati seseorang. Jadi mengingkari kemungkaran sedapat mungkin kita lakukan dengan cara yang baik tentunya dan akhlak yang mulia. Makanya ada ya disebutkan oleh para ulama tentang hal-hal yang harus disertakan dalam mengingkari kemungkaran. Yang pertama adalah al-ilmu qabla al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Harus punya ilmu sebelum mengingkari satu kemungkaran atau memerintahkan satu kebaikan, kita harus memiliki ilmu. Ya. Yang kedua, ar-rifqu indal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kelembutan dan lemah lembut ketika kita mengingkari kemungkaran itu atau memerintahkan satu hal yang ma'ruf. Yang ketiga, as-sabru ba'dal amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar. Harus bersabar sesudah kita memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, harus sabar. Ini tiga sifat: ilmu, rifq kelembutan, dan kesabaran. Ya. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, harus punya ilmu bahwa itu ma'ruf dan bahwa itu munkar. Yang mungkar diingkari, yang ma'ruf diperintahkan. Jadi harus punya ilmu. Yang kedua adalah ketika seorang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, hendaknya dia dengan cara yang baik. Dan lemah lembut. Ya. Bukan asal bicara, asal mengingkari. Tapi dengan cara yang baik. Yang ketiga, sesudah amar ma'ruf nahi mungkar. Harus sabar. Ya. Harus sabar. Jangan kita mengira bahwa semua orang menerima omongan kita. Menerima perintah kita atau larangan kita. Tidak. Manusia bermacam-macam. Di sini dibutuhkan kesabaran. Ya. Toh kita sudah sampaikan. Itu sudah merupakan hujah bagi kita. Orang itu mau ingat, alhamdulillah. Tidak mau itu urusannya. Ya. Kalau ada orang tidak mau mengikuti apa yang kita perintahkan atau tidak mau berhenti dari apa yang kita larang, ya tidak usah marah pada orang itu. Tidak usah tersinggung. Ya. Tapi apa? Sabarlah. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Toh kita sudah menyampaikan hujah kepada manusia. Nah ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang juga terkandung dalam hadis ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aku lu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Naam. Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543 dan pesan singkat di 081-989-6543. Baik, kita coba angkat di layanan lain telepon bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan pagi hari ini. Naam. Halo. Terputus. Pertanyaan pesan singkat yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita balikkan kembali pertanyaan pesan singkat. Ustaz, amalan apa sajakah yang dapat diamalkan untuk menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Naam. Silakan Ustaz. Islam ini mengajarkan semua amalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Taala. Makanya Nabi SAW bersabda bahwasanya tidak satu kebaikan yang dengan sebabnya masukkan seorang hamba ke dalam surga, melainkan semua telah disampaikan. Ya. Yang pertama tentu ada amalan-amalan yang pokok, yang menjadi landasan bagi seorang untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah SWT. Dan seizin Allah Ta'ala. Yaitu iman pada Allah. Iman kepada Allah dan kepada apa yang menjadi kewajiban kita untuk mengimaninya. Kemudian yang kedua, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama ya salat lima waktu. Setelah kita bertauhid pada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu dan sebab utama seorang mendapatkan cinta Allah Ta'ala adalah dengan dia mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengerjakan apa-apa yang disunnahkan. Ya. Yang bukan wajib tapi sunnah. Juga kita berusaha mengerjakannya semampu kita. Ini pun akan mendapatkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memasukkan seorang pada ridho Allah Azza wa Jalla, kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, terutama perbuatan-perbuatan dosa besar, ya, seperti perbuatan syirik, ya, atau perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya. Termasuk di antara dosa besar yang amat besar adalah meninggalkan sholat lima waktu. Ya, meninggalkan sholat lima waktu. Ya, ini hukumnya berat. Ya, oleh karena itu tidak sedikit di antara ulama yang mengkafirkan seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, tidak sedikit di antara ulama. Maka dengan seorang beriman pada Allah, mengerjakan kewajibannya kepada Allah Ta'ala, kemudian dia berbuat baik, beramal soleh, menjaga hubungan yang hablum minallah dan hablum minnas, maka insya Allah Ta'ala dia akan selamat. Di dunia dan di akhirat. Dia mendapatkan ridho Allah Ta'ala dan menjadi di antara hamba-hamba Allah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Berikutnya, pertanyaan pesan singkat yang masuk dari seorang hamba Allah di Bekasi yang bertanya, Ustaz, apakah bila tamu kita masuk ke dalam rumah kita tidak membaca bismillah, setan ikut masuk juga? Syukur Ustaz atas jawabannya. Nah. Pertanyaan bagus, ya. Wallahu a'lam. Yang dimaksud oleh hadis ini pada hakikatnya, pada awalnya, ya, adalah masuk rumah seseorang. Ya, rumah orang itu maksudnya. Bukan tamu yang masuk. Karena tamu itu akan keluar. Ya, karena tamu itu akan keluar, akan kembali ke rumahnya. Tapi yang dimaksud dengan hadis yang dibacakan tadi, apabila seorang masuk dalam rumahnya, dia menyebut nama Allah, ya. Ketika masuk, kemudian dia ketika makan dia membaca bismillah, maka syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, ya, bahwa kalian tidak mendapatkan tempat penginapan dan tidak mendapatkan makanan. Nah, ini menunjukkan rumah yang dimaksud di situ adalah rumah pribadi orang itu. Adapun kalau tamu yang masuk, ya memang tidak disebutkan di sini, ya, tidak disebutkan di sini. Ya, karena pada dasarnya doa ketika masuk rumah itu, yaitu seorang masuk ke rumahnya. Seorang masuk ke rumahnya. Adapun tamu ketika masuk rumah seseorang, dia itu mengucapkan salam, itu adabnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sejahtera kepada kamu sekalian, yakni wahai orang-orang yang berada di rumah ini. Ya. Jadi, ini yang dimaksud oleh hadis tersebut. Adapun kalau tamu, ya bukan itu. Adabnya tamu masuk rumah orang, dia mengucapkan salam. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini, seorang ketika masuk ke rumah pribadinya, dia akan tidur di situ, makan di situ, ya, itu yang dimaksud oleh hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan nampaknya beberapa pertanyaan atau dua pertanyaan tersebut merupakan sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, kami akan akhiri perjumpaan ataupun kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pelajaran kita, Ustaz. Silakan. Muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, para pendengar Radio Roja, TV Al-Iman dan Radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Bahwasanya Islam ini sesuatu yang sangat indah. Ya. Tapi Islam pun akan menjadi lebih indah apabila dia masuk ke dalam diri yang juga indah. Yang diindahkan hatinya dan keimanan pada Allah Ta'ala. Ridha pada Allah Ta'ala. Yakin pada Allah Ta'ala. Maka ini akan semakin indah dalam diri seseorang. Oleh karena itu marilah kita terus belajar menuntut ilmu. Ya, baik itu akidah, ibadah, akhlak, manhaj, dan yang lainnya. Terus kita menuntut ilmu, membekali diri kita dan ilmu dan mengamalkannya semampu kita, sedapat mungkin. Semoga Allah meridhai kita dan memberikan kita istiqomah sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Demikian juga kami haturkan jazakumullah khairan ya atas keikutsertaan para pemirsa dalam majlis ini. Dan semoga bermanfaat menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.